Tuhan, kami rindu seluruh hidup kami, kami persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya harta benda kami, talenta kami, tetapi nyawa kami, kami mau persembahkan kepada Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan, kalau kami mengikut yang lain, mempersembahkan hidup kami bagi keinginan kami, dewa-dewa, ataupun hal-hal yang lain, kami menyadari Tuhan itu akan berakhir dengan kesia-siaan belaka. Karena itu ya Tuhan, kami mau belajar untuk taat dan setia kepada-Mu untuk menjalani persembahan ini. Tolonglah kami, bentuklah kami, pakailah kami ya Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, saya ingin kita menyanyi lagu ini lah, saudara ya. Lagu ini sekali lagi, tapi ayat yang pertama saja saudara ya. Kita menyanyi, kemudian kita hafalkan kalau bisa bagian ayat yang pertama ini saudara ya. Hidup bagimu, kuserahkan diriku, seluruh hidupku, perkenankan-Mu. Tapi tepat sekali ini dikatakan sebagai pujian kepada Tuhan ketika saudara dan saya ingin mempersembahkan hidup kepada-Nya. Saudara-saudara, kalau kita beribadah hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan, sesungguhnya sikap yang seperti apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang tanpa disadari, ya, dia datang beribadah dengan sikap yang salah, saudara ya. Maksudnya begini. Dia ingin sih taat dan datang kepada Tuhan, tetapi dia datang dengan maksud agar keinginannya dipenuhi, agar usahanya diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh kita datang seperti itu, tetapi itu poin datang beribadah, poinnya bukan itu, saudara. Itu nanti waktu kita berdoa, waktu kita memohon, waktu kasus-kasus tertentu kita datang dengan membawa pergumulan dan permohonan. Tetapi ibadah adalah, saudara, itu respon kita, saya dan saudara ketika, Tuhan terima kasih, saya senang sekali loh, saya mencintai Engkau. Kita datang menyampaikan terima kasih, itulah ibadah. Karena itu saudara ya, Pujian ini menjadi penghantar yang sangat baik ketika kita mau datang dan beribadah kepada Tuhan. Hidup bagimu, kuserahkan diriku, seluruh hidupku. Bukan sebagian, bukan karena satu hal, tidak. Tetapi seluruh hidup kita, ya, untuk diperkenankan kepada Tuhan. Setia turut kepada kehendaknya. Saudara-saudara, perjamuan kudus mengingatkan setiap kita, ya, bahwa kita dipanggil Tuhan, diingatkan kembali akan pengharapan-pengharapan. Dan biarlah itu menjadi ibadah persiapan hati kita. Bukan ibadah untuk mencari yang lain, tapi ibadah kita mencari perkenankan Tuhan. Amin, saudara ya. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah bintang di tengah kegelapan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 menjadi perenungan kita bersama-sama. Filipi 2, mari kita membaca secara bergantian, saudara ya. Ada banyak kalimat-kalimat yang cukup padat, frase-frase kata maksud saya, yang mesti kita cermati bersama-sama, saudara ya. Filipi 2, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18, mari kita membaca secara bergantian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Saudara-saudara, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, kalau salah satu penafsir memberikan, kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana tema yang diangkat adalah tentang pengosongan diri, tentang kesatuan, ya, tentang bagaimana nama Tuhan, ya, itu luar biasa, saudara ya, itu tema yang di atasnya, saudara ya. Saudara, ini boleh dikatakan tambahan saja. Ya, bagaimana saudara dan saya seharusnya hidup. Dan poin terakhir itu yang menjadi berkat bagi kita, saudara ya. Ayat yang ke-17-18, tetapi sekalipun darahku dicurahkan, Paulus berkata, pengorbananku ini harus dilakukan, gitu ya. Bukan terus sedih, menderita. Aduh, berat rasanya. Bukan, saudara ya. Sekalipun darahku dicurahkan dan dalam korban ibadahmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersuka cita dengan demikian dan bersuka citalah dengan aku. Saudara, konteks ini menjadi suatu penekanan yang kalau kita melihat bagaimana Paulus menulis, kondisi dia sangat tidak memungkinkan untuk seseorang bersuka cita. Saudara, paling gampang begini, saudara ya. Saudara habis diputus pacar, pasangan saudara meninggal, atau tiba-tiba anak saudara yang saudara kasih meninggal. Dalam kondisi kedukaan seperti itu, bisa enggak bersuka cita? Paulus berkata, sampai seandainya aku dikorbankan, kalau aku harus berkorban sampai darahku itu dicurahkan, kalimat apa yang bisa lebih tajam lagi untuk mengatakan pengorbanan kalau bukan darah itu sampai keluar, saudara. Kalaupun darahku harus dicurahkan, Paulus berkata, aku bersuka cita. Saudara-saudara, bisa enggak hal ini kita alami? Saudara, Paulus menuliskan ini tentunya dia merasakan, tentunya dia berkata dengan benar bahwa di dalam Tuhan, ketika kita menerima Tuhan, ketika kita bersekutu dengan segala macam perbedaan, tetapi ada kasih karunia Tuhan, maka tetap ada sukacita. Tadi saya ngobrol dengan seseorang, saudara ya, saya ngobrol begini, dalam kamu melayani Tuhan, ya, apa aja deh saudara ya, mungkin main piano, mungkin kamu jadi MC, saya pengen bertanya nih, ya, dalam kamu melayani Tuhan, itu kamu terbeban atau menjadi beban? Maksudnya apa? Gampangannya begini saudara, waktu kita melayani Tuhan, itu kita punya passion, kita punya hati, kita ada sukacita untuk melayani, atau menjadi, aduh, ini tugas, ini berat. Jadi kalau mau latihan, jadi berat. Puji Tuhan, saudara ya. Rekan kita Bella, dia menjawab begini, saudara ya. Saya kalau pas main piano, lain. Rasanya lain. Ada sesuatu. Saudara, saya pikir-pikir di antara kita ya saudara ya, yang paling berat saudara ya, ini minta maaf ya, bukan membanding-bandingkan, maksudnya misalnya majelis, pengurus, saudara yang katakan pemain piano ini sederhana saudara, kelihatannya main piano, tapi kita harus paham dia berlatih dulu, seminggu berapa kali. Kalau itu menjadi beban, saya yakin pasti waktu main piano juga yang tahu piano suaranya bisa beda saudara ya. Tetapi ketika seseorang melayani Tuhan dengan terbeban, dengan suatu sukacita, maka saya yakin saudara ya, persis seperti orang yang mau apel pacaran gitu saudara ya, dia sudah langsung, waduh kita sudah janjian jam 7 nih, jam 5 sudah mandi duluan, siapin ini siapin itu. Kenapa saudara ya? Karena ada sesuatu sukacita. Dan kami seharusnya belajar semua, ya, saudara dan saya harus belajar semua, termasuk dalam ibadah-ibadah kita, ya, seharusnya ini menjadi dorongan yang saya ingin berbakti, saya ingin datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kenyataannya enggak, saudara ya. Kenyataannya kami pun, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, kadang kami merasa stres dan menjadi tekanan tersendiri. Kadang kami untuk berdoa, ini saya katakan dalam konteks hamba-hamba Tuhan, kadang kami merasa itu berat. Lalu apa yang harus kami lakukan? Saudara, kami diajar untuk memaksa diri, melatih diri. Mengapa? Karena saudara dan saya masih ada dalam dosa, kita masih dalam kedagingan, maka daging itu kalau tidak dipaksa, kalau daging itu tidak disalibkan, tidak mungkin kita bisa menikmati sukacita surgawi itu. Bukankah kalau saudara menjadi orang tua, kemudian bekerja keras, mencari untuk kebutuhan keluarga saudara, saudara melakukannya bukan karena terpaksa, karena sukacita. Ketika mendapat penghasilan bulanan, saudara mestinya nih ya, mestinya ya, memberi dengan oleh kepada pasangan, kepada anak itu dengan bangga. Padahal yang kerja jadi lelah kita saudara ya. Tetapi ketika kita memberi itu dengan saya bangga gitu ya. Memang ada beberapa orang yang keliru ketika dia memberikan kepada pasangannya, kepada anaknya sambil mengeluh, ini papa kerja keras lo, susah lo. Saudara-saudara, ini bedanya orang yang terbeban dan pelayanan menjadi beban. Termasuk dalam ibadah. Karena itu Paulus kemudian dalam kehidupan berjemaat dia berkata, "Hai saudara-saudara yang kekasih." Sambutan yang hangat. Seorang gembala kepada jemaatnya, dia berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Dan saya yakin, saudara, saya berani jamin saudara ya, 99,9 yang hadir di tempat ini orang-orang yang taat, yang setia. Buktinya apa? Saudara masih datang dan beribadah. Ya, Paulus menyapa sama seperti itu kepada saudara. Saudara yang taat, saudara yang senantiasa berusaha beribadah. Bagian yang penting menjadi message kita hari ini, Paulus berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Ya, frase yang kedua yang penting untuk kita terus renungkan adalah dengan takut dan gentar. Ketika kita datang melayani, itu menjadi bagian untuk kita mengerjakan keselamatan. Bagian bahwa Tuhan memanggil saudara untuk melakukannya. Saudara, tadi tiba-tiba saya teringat begini, saudara ya. Saudara, apa bedanya mengisi kemerdekaan sama memperjuangkan kemerdekaan? Kalau memperjuangkan kemerdekaan, jelas kita belum merdeka. Ada musuh, ada sesuatu yang menjadi akan menghancurkan, akan menghalangi kita merdeka, maka kita harus berjuang mati-matian membunuh musuh itu. Betul, saudara ya. Tetapi berbeda sekali ketika dikatakan mengisi kemerdekaan. Sama, saudara ya, kita bukan lagi memperjuangkan keselamatan. Keselamatan itu karya ilahi. Saudara mendapatkan anugerah itu dan kita meresponi keselamatan itu. Kita tidak lagi berjuang, tetapi mengisi selama saudara dan saya menjadi orang-orang yang sudah ditebus. Namun, saudara, ini yang menjadi fokus kita. Ketika kita mengisi kemerdekaan, itu bagaimana? Apakah saudara dan saya kemudian masih seolah-olah, wah saya masih belum merdeka, saya masih berat. Hei, saudara, kalau memperjuangkan kemerdekaan untuk apa? Negara kita sudah diakui. Tapi bagaimana mengisi kemerdekaan ini? Itu bahasa yang umum oleh negara kita yang sering dipakai. Lalu bagaimana dengan surat Paulus ketika dia berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan dalam pengertian perjuangkanlah keselamatanmu. Sama sekali bukan, karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Tetapi mari kita setelah saudara dan saya menjadi orang yang diselamatkan, kita tidak lagi memperjuangkan keselamatan itu. Lalu setelah itu kita belum mati nih, kita masih bernafas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kerjakan keselamatanmu. Poin yang kedua, dengan takut dan gentar. Saudara, pemain sepak bola ya, itu satu tim, saudara ya. Dia harus bagaimana bisa memahami temannya di sana, posisi di sini, musuh di sana, gol itu di sana. Saudara, kalau pemain sepak bola kemudian dia lupa bahwa ada teman, dia berjuang sendiri, dia akan kelelahan dan kemungkinan gol kecil. Tapi kalau dia memahami ada temannya, dia bersama-sama memainkan bola, dia bisa mencapai apa yang menjadi goal yang diharapkan, saudara. Nah, saudara, dalam kehidupan ini, kalau kemudian kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan, kita bisa-bisa mengisi keselamatan ini salah. Kita melihat, wah ini musuh saya, wah ini perlu saya fitnah, ini perlu saya bunuh, ini perlu saya... Salah, saudara. Musuh kita jelas, musuh kita si jahat iblis. Bahkan sebagian yang dia pakai caranya adalah kelemahan saya dan saudara. Itu dia pakai di situ. Bukan saudara dan saya musuhnya, tetapi iblis dan kelemahan-kelemahan, keterbatasan, keberdosaan kita ini. Saya bayangkan kalau kita menjadi tim pemain sepak bola, kemudian kita tidak tahu antara lawan dan kawan, betapa melelahkan pelayanan ini. Betapa melelahkan ketika kita berjuang untuk kemerdekaan, mengisi keselamatan itu. Ini hal yang melelahkan sekali, saudara. Saudara-saudara, Paulus ketika dia berkata, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah mengosongkan diri, engkau sudah mempunyai Yesus yang nama itu luar biasa. Ketika disebut dalam nama Yesus, itu dikatakan ayat 10, itu semua segala yang ada di bawah kolong langit ini bertekuk lutut. Saudara, ini kekuatan yang luar biasa yang diberikan kepada anak-anak Allah. Keselamatan yang kita terima. Karena itu Paulus yang kedua ini dikatakan, saran yang kedua ini, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan yang lain, saudara ya. Kerjakanlah keselamatanmu, ya. Dengan cara bagaimana? Takut dan gentar. Bukan dengan ketakutan dan kegentaran, ya. Nah, ini tulisannya kok dengan takut dan gentar. Ketika diminta oleh rekan pengurus, aduh pak saya gak bisa, saya takut gentar. Enggak begitu saudara, bukan begitu ya. Tapi begini, kalau diminta jadi pengurus, kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani, dengan rendah hati, kesadaran bahwa saya tidak layak. Tapi kalau engkau yang memanggil, terserah Tuhan. Satu sikap yang rendah hati. Saudara-saudara, kemarin saya menikmati khotbah Pak Aksi, saudara ya, ketika dia mengutip kalimat yang satu ayat saja tentang tema hakim-hakim. Saya mau kutip, saudara ya, cuman ada orangnya di sini, saudara ya, jadi saya panggil aja Pak Aksi. Bagaimana kutipan tentang Samgar? Silahkan Pak Aksi. Ya, Bapak Ibu, kemarin pagi saya khotbah di doa pagi dan saya menyampaikan tentang satu hakim ya di dalam hakim-hakim itu, yaitu tentang Samgar. Saudara, kalau kita tahu Samgar ini orang yang sangat minim, ya minimnya mulai dari pertama kisahnya di dalam hakim-hakim itu cuma ditulis satu ayat. Ya coba bayangkan kalau sejarah hidup kita ditulis cuma dalam satu ayat, dalam satu kalimat, itu kan mengenaskan banget begitu ya. Itu satu minim. Kemudian kalau kita lihat latar belakangnya begitu ya, kemungkinan dia itu adalah keturunan dari Bet Anat. Siapa Bet Anat itu? Itu satu penduduk yang dari Kanaan yang tidak dihancurkan oleh suku Naftali pada waktu itu. Sehingga mereka hidup bersama-sama dengan orang Israel, dan suku Bet Anat ini menjadi pekerja rodi di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat dari latar belakangnya itu sangat minim sekali, seorang pekerja rodi. Mungkin orang tuanya pekerja rodi, dia juga pekerja rodi. Boleh dikatakan dia itu gak ada apa-apanya, seorang budak. Tetapi saya yakin bahwa ketika dia berada di tengah-tengah bangsa Israel, dia mengalami kasih Tuhan. Disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Disitulah dia berjumpa dengan anugerah Tuhan ketika dia berada di tengah-tengah bangsa Israel. Maka kemudian ketika dia sadar bahwa dia telah menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, lalu kemudian dia mulai berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Untuk merespon, untuk menanggapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup saya. Nah, kalau kita pikir-pikir, dia bukan orang hebat yang kemudian ada sesuatu yang bisa dia bawa untuk kemudian melakukan sesuatu bagi Tuhan. Setelah Bapak Ibu tahu, kalau baca di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31, dia cuma punya modal satu, yaitu tongkat penghalau gembala. Tongkat penghalau lembu, ya. Sebuah tongkat penghalau lembu. Dari alatnya kita tahu bahwa mungkin dia itu seorang petani, dia itu seorang peternak, bukan seorang prajurit yang gagah perkasa naik kuda begitu ya. Bukan seorang tentara, bukan, seorang petani, seorang peternak. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dia persembahkan untuk Tuhan dan apa yang dia lakukan? Dia memerangi musuh bangsa Israel dan dia mampu untuk menghabisi 600 orang Filistin. 600 orang Filistin dari seorang yang tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, dari latar belakang keluarga yang tidak jelas, seorang pekerja rodi, seorang petani, seorang peternak, dan bahkan kisahnya sangat sedikit, satu ayat di dalam kitab Hakim-Hakim. Tetapi dia melakukan sesuatu bagi Tuhan karena dia sadar dia sudah menerima anugerah Tuhan. Jadi bagi saya mengerjakan keselamatan itu adalah melakukan sesuatu untuk Tuhan, berpartisipasi dalam karyanya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi melayani Tuhan itu bukan masalah saya mampu menjadi liturgis, saya mampu menjadi pemain musik, saya mampu menjadi majelis, saya mampu menjadi pengurus, tetapi melayani Tuhan itu masalah saya mengerjakan keselamatan saya sesuai dengan talenta dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Demikian. Amin, saudara ya. Mengerjakan keselamatan, saudara ya, bukan sekali lagi memperjuangkan, berkarya, memperoleh, tidak lagi, saudara ya. Tetapi kalau kita sudah, tadi saya garis bawahi, sudah menerima kasih, ya, kemudian apapun latar belakangnya, kemudian dia dipakai Tuhan dengan cara yang saya pikir ya, dengan kemarin waktu Pak Aksi ngomong ya, dengan tongkat gembala. Saya terpikir saudara ya, gembala itu punya beberapa alat. Satu tongkat gembala itu hanya tongkat untuk menghalau yang ujungnya digambarkan agak melengkung. Tapi dia punya gada yang untuk menghalau singa. Kira-kira kalau untuk melawan musuh pakai gada atau pakai tongkat gembala? Dia menggunakan tongkat gembala untuk mengalahkan 600 orang. Dia tidak memakai gada. Satu hal yang saya pikir ini sengaja dicatat oleh penulis karena ingin menunjukkan keluar biasaan Tuhan. Siapa dia? Seorang budak. Saudara, kami memikirkan bagaimana seluruh jemaat menjadi bagian untuk mengisi kemerdekaan, mengisi keselamatan yang sudah saudara dan saya terima. Saudara, kepengurusan ini menjadi satu event, saudara ya, bukan untuk menyombongkan, untuk bahwa saya bisa melayani lebih baik daripada orang lain. Sama sekali salah, saudara ya. Karena kalimat yang kedua dikatakan dengan takut dan gentar, dengan rendah hati melayani Tuhan. Dan memang satu hal yang harus kita pahami, kita ini melayani dan dibentuk dalam pelayanan. Kita ini datang ke sini beribadah. Kalimat berikutnya yang paralel kalau kita ambil ya, melayani dan dibentuk dalam pelayanan, kita beribadah dan dibentuk dalam ibadah. Kalau kita ngomong saya mau beribadah dengan cara saya sendiri, saya yakinkan 100% saudara, ibadah percuma, Tuhan tidak akan memberkati saudara. Tetapi ketika kita beribadah seperti yang dikehendaki Tuhan, bahkan dalam ibadah hati kita dihancurkan oleh Tuhan, mungkin dipermalukan, mungkin kita melihat kegagalan kita, tapi di sana tangan Tuhan berkarya. Mau saudara beribadah dan dibentuk dalam ibadah. Samgar menjadikan contoh yang luar biasa. Bahkan kemarin sempat saya memikirkan, jangan-jangan mungkin penulis kitab Hakim-Hakim kan orang-orang pada masa Hakim-Hakim, saudara ya, sekitar 12 orang. Jangan-jangan mungkin ada penulis yang mau tulis panjang tentang cerita Samgar gitu ya. Tapi Samgar gini, udahlah, saya ini kan cuman anaknya orang yang pekerja rodi. Saya ini cuman budak. Udah tulis aja satu kalimat, daripada nanti nama hakimnya kurang satu, tulis aja Samgar. Ini imajinasi, saudara ya. Yang ingin saya katakan, sesungguhnya Samgar kita tidak tahu latar belakangnya, tetapi sekalipun dia dari orang yang tidak dikenal, Tuhan bisa pakai dengan begitu luar biasa, mengalahkan 600 orang. Pak Aksi memberikan penegasan, saudara ada yang nonton Rambo, saudara? Waktu film Rambo 1, 2, 3, 4, dia baru membunuh enggak lebih dari 300 orang, saudara ya. Tapi Samgar membunuh 600 orang Filistin hanya dengan tongkat gembala, bukan dengan gada, bukan dengan yang lain-lain ya. Kita tahu Simpson mengalahkan orang Filistin dengan kekuatannya yang Tuhan beri luar biasa. Saya yakin Samgar tidak punya kekuatan itu. Saudara, kami merindukan setiap jemaat boleh terlibat pelayanan, saudara ya. Kami merindukan saudara belajar melayani apapun. Jadi MC, oke, kalau memang Tuhan karuniakan jadi penyambut tamu. Saya merasa di tempat inilah saya dan saudara dibentuk untuk semakin kenal siapa Tuhan. Dan hidup kita sama-sama mempersembahkan, kita sama-sama mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan di gereja ini. Ini sedikit agak saya ingin sampaikan, tapi saudara jangan sampai salah sangka. Saya tidak ingin saudara ada datang ke sini hanya mempersembahkan uang. Bukan tidak boleh saudara ya. Tapi saya lebih merindukan saudara mempersembahkan karunia. Mempersembahkan harta benda, oke, itu berharga untuk pelayanan. Tapi jauh lebih daripada itu, untuk kita dibentuk dalam ibadah ini, tidak ada dengan cara lain kecuali saudara dan saya terlibat pelayanan. Tapi kata orang Pak Bagio, kalau terlibat pelayanan, ngerti dapurnya itu saya bisa mundur. Saudara itu kasus lain saudara ya. Saya rasa kita perlu terlibat pelayanan semua. Dan di sana kita dibentuk. Dalam ibadah ini saudara, kalau saudara tanya tugas ini ya, dari yang di depan bantu nyebrangin parkir, jaga mobil parkir, membersihkan penyambut tamu ya, menata kursi bangku ini, AC, mimbar ini, pemain piano, ada yang mempersiapkan khotbah. Kan tidak lucu saudara ya, saya kalau bantu nyebrangin sana, nata parkir, nyambut tamu terus sampai khotbah, saya sendirian kan enggak lucu saudara ya. Cepat mati nanti saya saudara ya. Saudara dibentuk dalam ibadah ini, terlibat dalam pelayanan ini dengan sikap yang takut dan gentar bahwa Tuhan terima kasih Engkau memakai. Satu hal yang terus menjadi kegentaran kami dan terus kami jaga ketika menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berharap rekan-rekan yang melayani di tempat ini juga terus ada kegentaran. Bukan dengan, wah saya khotbahnya hebat loh, begini loh. Saudara, bukan. Itu mereka yang menjadi tokoh motivator. Itu bukan seorang hamba Tuhan. Dan kita diajar untuk menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan kita. Saudara-saudara, berikutnya Paulus berkata, karena sesungguhnya saudara ya, ketika kita menjadi dalam pelayanan, kita ibadah saudara ya, kita menjadi anak-anak Tuhan, terus Paulus berkata begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam saudara dan saya, baik kemauan, bayangkan saudara ya, kalau saya berkata jujur saudara ya, dan kita mau berkata jujur, sesungguhnya yang menyebabkan saya dan saudara beribadah, ada faktor lain saudara. Ada yang membuat saudara dan saya mau untuk beribadah. Dan di ayat 13 ini dibukakan, dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tiap-tiap orang punya porsi masing-masing. Dan Tuhan memberikan ada yang 1, 2, 3 talenta, itu terserah Tuhan, saudara. Namun kemudian ayat yang keempat ini menjadi sesuatu yang sesungguhnya Paulus menyadari, sekalipun Tuhan sudah memberikan keinginan dalam diri saudara dan saya untuk datang beribadah dan melayani, kita masih dalam daging. Dan pasti kita kadang masih ogah-ogahan, saudara ya. Masih kadang bersungut-sungut. Saya anak-anak ini minggu ini ujian saudara ya, anak-anak saya ya. Kadang-kadang si Angel sama Gabriel itu semangatnya bukan main ya. Pak, saya mau besok mau bangun jam 4. Saya ngomong, "Ah, masa kamu bisa bangun jam 4?" Dia pasang waker jam 4 saudara ya. Semangatnya bukan main saudara ya. Ya, saya senang saudara melihat seperti ini. Benar ya, nanti kalau enggak papa siram air. Iya pak, siram air saja. Saudara tahu besok paginya, aduh, wekernya ditaruh di telinganya, dibangun. Aduh, rasa ogah-ogahan saudara ya. Saya rasa pikir ini sama saudara ya, ketika kita terlibat pelayanan, dibentuk dalam ibadah ini. Capek saudara ya, enggak enak kadang saudara ya. Tapi ingat itu kedagingan kita. Dan itu yang akan dibentuk oleh Tuhan. dengan kasih saya membangunkan dan mencium anak saya, Angel Gabriel, katanya mau bangun pagi, saya cium. Mungkin saya ngerti nih, kalau yang Angel ini disiapin makanan dia langsung bangun biasanya ya. Mamanya udah tahu itu, langsung itu loh Angel, ada ini, langsung bangun saudara ya. Kalau Gabriel setelin TV, itu ada bola, oh ya langsung nonton gitu saudara ya. Habis itu dimatiin semua saudara ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendidik saya dan saudara di dalam ibadah ini, di dalam pelayanan yang saudara dan saya lakukan. Dan kita diminta untuk mengerjakan pelayanan ini. Saya bayangkan saudara ya, sekali lagi, kalau saya sendiri punya keinginan begitu banyak dalam pelayanan, saya yakin saudara semua punya keinginan yang sama. Walaupun mungkin saya punya keinginan 5, saudara punya keinginan 2, bisa saja. Pak Aksi punya talenta mungkin bisa 4, 5, mungkin ada yang 10 saudara ya. Tetapi semua punya keinginan untuk dibentuk dalam pelayanan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan, kenapa kita harus rendah hati, kenapa dengan takut dan gentar. Ingat ayat 13, sesungguhnya yang ada dalam diri kita membuat saudara punya keberanian bisa melayani, datang beribadah, itu karena ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Amin saudara. Amin saudara. Tapi ingat saudara ya, ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Paulus menyadari, bahkan dia juga menuliskan di dalam kitabnya di Roma, saya menginginkan ini, mengikut Tuhan, tapi kadang kedagingan ini luar biasa. Dan ini loh yang menjadi musuh saya dan saudara yang utama. Saudara, kemarin saya ngobrol dengan Pak Herman itu, rasanya saya sedikit malu saudara ya. Malunya kalau Pak Herman cerita, dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Dia itu saat teduhnya itu, rasanya itu saya kalau mendengar Pak Herman saat teduh, saya jadi malu saudara ya. Karena kadang saat teduh ya saya biasa begitu ya. Saya kadang-kadang juga aduh males gitu ya. Tapi Pak Herman rasanya enggak pernah saya absen. Wah saya diem aja saudara ya. Nanti kalau ngomong ketahuan Pak Herman saudara ya. Saudara-saudara, kita seharusnya bisa melakukan yang kita menyadari kita diubah oleh Tuhan. Kita dengan rendah hati melayani Tuhan. Dan kita tidak bersungut-sungut. Walaupun rasanya ogah, rasanya malas. Enggak ada tempat untuk itu. Dan yang menjadi musuh saya dan saudara, yang pertama sebenarnya diri kita itu, kemalasan itu saudara. Baru-baru ini kami membuat peraturan di rumah. Enggak boleh anak-anak mama saya ngomong malas, enggak boleh. Ya, karena saya kesel saudara, setiap kali anak-anak malas, mama enggak, kalau ngomong malas saya cubit, saya ngomong gitu saudara ya. Habis enak aja saudara anak-anak sekarang ini kalau disuruh itu malas. Malas. Aduh, malas itu dosa, tapi enak saja berkata malas saudara. Kita doa pagi, saya maksa diri berlutut, maksa diri baca Alkitab. Kalau saudara tanya, sampai detik ini saya masih memaksa diri saudara ya. Jangan ngomong, wah ke Pak Bagio kan udah biasa. Iya saudara ya, kadang-kadang kebiasaan itu juga gak baik saudara ya. Jadi merubah sistem, membuat bagaimana mencintai Tuhan dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, ingat kita mengerjakan keselamatan. Dibentuk dalam pelayanan, dibentuk dalam ibadah ini. Lalu untuk apa saya dan saudara melakukan hal seperti itu? Mendingan saya ke nightclub, ke diskotik, dugem. Itu menyukakan hati. Apakah itu yang mau kita cari? Tuhan menyediakan lebih indah daripada itu. Tuhan menyatakan ayat yang ke-15. Ada kata supaya. Bagian tengah dikatakan sehingga. Supaya apa? Sehingga apa? Ini indah sekali saudara ya. Supaya saudara dan saya tidak beraib, tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kalimat kedua, sehingga saudara dan saya bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Mau saudara? Ada orang-orang itu yang ngebet, saya pakai bahasa saya saudara ya. Wah ini mau jadi presiden itu ambisinya luar biasa ya. Kok gak mau ambisi jadi RT saudara ya. Susah pak jadi RT, dikomplain orang aja saudara ya. Saudara, selipan. Saya masih ingat dan ingin menjadi RT saudara ya. Doakan saya menjadi RT. Kenapa? Bagi saya RT satu kesempatan untuk saya bisa masuk ke berbagai lini dalam masyarakat ini. Kenapa saya punya keinginan itu? Karena inilah warisan dari Pendeta John Lim. Dia jadi RT. Beberapa waktu beliau kecelakaan dan karena usia saudara ya, cukup tua saudara ya. Saudara, ada orang-orang yang punya ambisi supaya namanya dikenal. Dia punya mobil yang mewah supaya dihargai, punya rumah yang mewah supaya ini, supaya itu, supaya dia sepertinya selebritis. Tuhan memberikan cara untuk saya dan saudara begitu indah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Dan saudara dan saya mengerjakan keselamatan itu dengan cara, saya ulangi lagi saudara ya, dengan takut dan gentar. Dan sadari bahwa itu adalah Tuhan yang mengerjakan. Karena itu harus dengan rendah hati. Ingat ketika kita melakukan, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Karena memang itu sesungguhnya ketika kita mau marah ke orang lain, sesungguhnya itu masalah dalam diri kita. Kita sedang bergumul. Ya malas, iya saya juga begitu saudara ya. Dan ingat saudara, ketika Tuhan meminta itu semua, saudara dan saya diminta supaya kita menjadi bintang. Saya menikmati kalimat ini saudara ya. Ada orang dengan cara belajar mati-matian supaya menjadi bintang kelas. Siapa di sini yang punya anak? Ibu-ibu khususnya yang pengin anaknya jadi bintang kelas, ya. Wah, les ini, les itu. Kemarin sedikit saya berselisih pendapat dengan istri, kemudian dalam perbedaan pendapat saya langsung ngomong gini, saya tidak ingin anak jadi nomor satu, tetapi tidak punya kasih dan hanya belajar karena tertekan. Biarkan anak-anak tidak nomor satu, tapi dia ujian ini dengan sukacita. Ya, tentunya istri saya maksudnya baik ya, anak suruh kerja terus, belajar terus, kemudian nanti bisa dapat nilai baik. Tapi pagi, siang, sore suruh belajar, saya kasihan saudara ya. Kalau ketemu saya, ayo jalan-jalan, main, olahraga. Mamanya, ini mesti belajar. Dalam perbedaan pendapat saya ngomong, udah biarin anak gak ranking 1, gak ranking 2. Tapi dia menikmati belajar, menikmati hidup, dan mengenal kebaikan Tuhan. Daripada dia ketakutan akan ujian. Saudara pengin anak saudara ranking 1 habis itu stres? Kerap kali kita tidak menyadari, memaksa anak kita sedemikian rupa. Lupa bahwa sesungguhnya ada jauh hal yang mulia. Dan Alkitab katakan, lakukanlah yang baik ini. Ajak anak ke gereja. Oh pak, gak ada waktu ke gereja, kan lagi ujian. Saya kadang bingung kalau ada orang tua ngomong begitu. Aduh, mau debat gimana saudara ya. Silakan mau jadikan anak bintang seperti yang dunia ajarkan. Tapi Alkitab dengan jelas justru sebaliknya, ketika masa ujian ajar anak datang berdoa, beribadah kepada Tuhan. Banyak orang masih, waduh kalau nanti waktunya kehilangan 1 jam, 2 jam beribadah, waktunya kurang. Saudara silahkan baca semua artikel tentang bagaimana belajar yang baik. Jauh lebih baik seseorang punya waktu beribadah saudara ya. Dan Tuhan sudah mendesain supaya dikatakan saudara dan saya tidak cacat, tidak aib, tidak bercela. Di angkatan yang bengkok ini, masyarakat yang sudah tidak mengenal Tuhan. Dan saudara ingin dijadikan bintang yang bercahaya. Saudara, ini yang menjadi pesan bagi firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dan dibentuk dalam pelayanan ini. kami ingin Tuhan beribadah pun kami dibentuk dalam ibadah ini. Karena Engkau mempunyai rencana yang begitu mulia bagi setiap kami menjadi bintang-bintang. Tuhan terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Persiapkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.